بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ما يتعلم أن تعلم من تدبر تفسيرنا فالانتفاع الحسنة تنسل بكتاب الله سنة رسول الله وزائد الهدى ودلالة على الخير. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين، إلى قوله: وعليك بتجديد الوضوء لكل فريضة، dan atasmu untuk selalu memperbarui wuduk setiap sholat fardu. Wajtahid an la tazala ala taharah, dan berusaha untuk kamu senantiasa dalam keadaan taharah, dalam keadaan bersuci. Wajadidil wudu'a kullama ahdatsa, dan perbarui wuduk setiap kamu berhadas. Wa innal wudu'a silahul mu'min, karena wuduk adalah senjata bagi seorang yang mu'min. Wa mata kana silahu hadiran lam yatajasar al-adu ala dunu, dan ketika seseorang mempunyai senjata maka musuh tidak berani untuk mendekat mingka darimu. Faqad ja'a rajulun ila Syekh Abdul Hasan As-Sadili radhiyallahu taala anhu yas'aluhu an yu'allimahu al-kimia. Telah datang seseorang kepada Syekh Abdul Hasan As-Sadili dan meminta kepada beliau untuk diajarkan ilmu kimia. Fa'amarahu Syekh an yukima indahu sanatan wa sarata alaihi an yatawadda kullama ahdasa wa yusalli rak'atain wa wadahu ta'lim ba'da dzalik. Kemudian Syekh Abu Hasan As-Sadili meminta kepada seseorang tersebut untuk tinggal bersamanya selama 1 tahun dan mensyaratkan kepadanya untuk melaksanakan wuduk setiap kali batal, setiap kali hadas, dan kemudian sholat 2 rakaat. Maka beliau berjanji akan mengajari orang tersebut ilmu kimia. Falamma kamulat sanah zahaba dzalika rajul ila bi'rin yastaki minha ma'an. Tatkala sudah sempurna 1 tahun berjalan, maka laki-laki tersebut pergi ke sebuah sumur dan di situ dia menimba air daripada sumur tersebut. Wa tala addalu mamlu'an zahaban aw fiddatan fa sabbahu fil bi'ri. Tahu-tahu timba yang diangkat bukan berisi air tapi berisi perhiasan emas dan perak, lalu lelaki tersebut membuangnya di dalam sumur tadi. Zuhdan fihi, karena zuhud tidak menginginkan harta duniawi. Waja'a ila syekh fa akhbarahu. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Syekh Abu Hasan As-Sadili dan menceritakan apa yang terjadi. Faqala lahu syekh qad sirta al-an kulluka kimia wa nasabahu da'iyan ila Allah ta'ala. Maka Syekh Abdul Hasan mengatakan, kamu sekarang seluruhnya menjadi ilmu kimia, dan kemudian melantik muridnya tersebut sebagai da'i ilallah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu menganjurkan kepada kita untuk tajdid al-wudu, untuk memperbarui wudu setiap kali kita sholat fardu. Karena sebenarnya tidak diwajibkan kita memperbarui wuduk setiap kali kita sholat. Selama kita punya wuduk, selama itu kita boleh menggunakan wuduk kita untuk sholat berkali-kali, bahkan walaupun itu sholat fardu sekalipun. Walaupun sepanjang hari wuduk di waktu sholat subuh tidak batal-batal sampai sholat isya, maka dia boleh menggunakan wudhu subuh tersebut untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sekaligus dengan hanya satu kali wudhu. Dengan catatan tidak batal. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaumul fatah. Ketika Fatah Mekah, Rasulullah SAW menguasai kota Mekah. Dan orang kafir ketakutan ketika itu, karena jumlah mereka sudah menjadi sedikit dan jumlah orang Islam menjadi banyak. Lalu kemudian Nabi SAW memberi maaf kepada orang-orang kafir tersebut. Maka di hari itu, di hari yang bersejarah tersebut, Nabi SAW sholat lima waktu sepanjang hari, hanya satu kali wudhu. Bahkan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengingatkan Nabi Muhammad SAW. Mungkin Nabi lupa tidak wudhu. Kenapa? Karena di awal Islam, wudhu itu sama dengan tayamum. Seperti tayamum hanya boleh digunakan untuk satu kali sholat fardu, itu tayamum. Kalau kita sakit, misalnya, kemudian ada bagian yang tidak bisa kena air, padahal seharusnya ketika wudhu, bagian tersebut harus dibasuh dengan air. Maka karena sakit tidak masalah kalau memang itu membahayakan, tapi harus diganti dengan tayamum. Wudhu tetap wudhu. Tapi kemudian selain juga kita wudhu, ketika itu juga kita diharuskan tayamum. Di saat kita membasuh bagian anggota wudhu yang ada lukanya. Jadi misalnya kalau luka ada di tangan dan kita tidak bisa basuh dengan air karena membahayakan, maka kita basuh wajah kita terlebih dahulu untuk kita wudhu. Setelah membasuh wajah, kita tayamum. Karena selesai membasuh wajah, kita waktunya membasuh tangan, yang mana di tangan kita ini ada bagian yang tidak bisa kena air. Jadi kita tayamum di saat itu. Nah, ini banyak orang yang salah di sini. Banyak orang yang tayamumnya setelah selesai wudhu baru tayamum. Atau tayamumnya diawali, sebelum wudhu tayamum dulu. Jadi dua-duanya salah. Tayamumnya itu sesuai dengan waktu di mana luka itu berada. Jadi kalau kita misalkan di tangan, ya tayamumnya setelah membasuh wajah, karena di saat itu waktu membasuh tangan. Nah, kita tayamum. Dan ketika tayamum mungkin wajah kita masih basah, tayamum tidak boleh basah. Kita anduki dulu, kita keringkan. Kemudian kita tayamum dengan debu, bukan ya, debu yang halus. Yang bisa berterbangan kalau kita tiup. Yang lengket di kulit, itu debu. Ya, debu. Dengan setipisnya, tidak usah perlu banyak-banyak. Dan kemudian kita usap di wajah kita seluruhnya. Sebagaimana wajib kita membasuh wajah kita dengan air ketika wudhu, maka ketika tayamum mengusap wajah kita dengan debu. Mungkin bedanya kalau kita wudhu, kita harus dan wajib membasuh semua kulit walaupun di bawah bulu sekalipun. Di bawah alis, di bawah kumis. Tapi kalau tayamum tidak diharuskan menyentuh kulit yang di atasnya penuh dengan bulu. Itu aja. Nah, kemudian setelah mengusap wajah, mengusap kedua tangan kita. Karena tayamum dua kali mengusap wajah dan kedua tangan. Diusap kedua tangan. Kalau memang luka itu bisa diusap juga dengan debu, kita usap. Kalau tidak bisa juga diusap dengan debu, ya tidak masalah. Tapi nanti harus mengulang sholatnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan mengusap kepala dengan air dan membasuh kedua kaki. Selesai kita sholat. Sholat fardu. Setelah sholat fardu kita mau sholat sunnah boleh. Tapi kalau mau sholat fardu lagi, walaupun kita belum batal, tidak boleh. Harus tayamum dulu. Karena tayamum tadi itu cukup hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu. Jadi tayamum tidak kuat untuk digunakan dua kali sholat fardu. Ini wudhu di awal Islam pun juga begitu. Sama hukumnya dengan tayamum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain idza kuntum ila sholah. jika kamu hendak melaksanakan sholat, fausilu wujuhakum, yang artinya wuduklah kamu. Di sini dikat zahirnya ayat ini tidak dikatakan kalau kamu mau sholat dan kamu tidak punya wudu. Tidak, kapanpun kamu mau sholat, mau punya wudu, tidak punya wudu, harus wudu dulu. Berarti artinya wudu hanya cukup digunakan satu kali sholat fardu, itu di awal Islam. Nah, kemudian dirubah dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Yaumul Fatah, Nabi SAW ternyata sholat lima waktu hanya dengan satu kali berwudu. Sayyidina Umar mengingatkan, ya Rasulullah, innaka taf'alu shay'an lam takun taf'aluhu. Engkau ya Rasulullah telah melakukan sesuatu yang tidak kamu biasa lakukan atau tidak pernah kamu lakukan sebelumnya, yaitu wudu satu kali untuk digunakan lebih daripada satu sholat fardu. Maka Rasulullah SAW menjawab, inni amdan ya Umar fa'altuh. Aku sengaja wahai Umar untuk melakukan itu, bukan lupa artinya. Sengaja. Berarti apa di sini? Menunjukkan bahwasanya boleh. Boleh dengan satu wudu digunakan untuk dua sholat fardu, tiga, empat, bahkan mau seribu, selama tidak batal ya. Kalau kita bisa nahan, tidak bisa kencing, tidak kencing, tidak keluar angin, tidak menyentuh perempuan, tidak menyentuh kemaluan, tidak tidur juga, walaupun 100 tahun seperti itu, tidak harus wudu. Ini tidak harus wudu. Oleh karena itu kita banyak dengar dari sebagian daripada salaf, dari cerita-cerita mereka, diantaranya disebutkan wa yusalli subuh biwudu'il isya. Mereka di antara manaqib yang seringkali kita dengar, yusalli subuh biwudu'il isya, salat subuh memakai wudunya salat isya. Artinya apa? Artinya mereka tidak tidur. Mereka tidak ke kamar mandi. Mereka tidak batal wudunya. Selepas isya mereka ibadah kepada Allah terus sampai subuh, enggak tidur, enggak ke hammam, tidak qada ilhaja, tidak keluar angin, tidak nyentuh perempuan sampai subuh. Sehingga ketika subuh pun mereka tidak perlu lagi untuk berwudu, langsung mereka melaksanakan salat subuh dengan wudunya salat isya. Di antaranya Habib Muhammad Mauladawilah 20 tahun melaksanakan hal tersebut. Jadi 20 tahun tidak pernah tidur. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malah lebih lagi, 40 tahun yusalli subuh biwudu'il isya. Jadi salat subuh pakai wudunya salat isya. Artinya di situ tidak pernah tidur, tidak batal wudunya sampai subuh salat. Bahkan Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu pernah berziarah, berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Yang mana Imam Ahmad bin Hanbal tidak lain murid daripada beliau, Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Ahmad bin Hanbal sangat mengagumi gurunya Imam Syafi'i dan seringkali memujinya, mengagungkannya. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal menggambarkan sosok gurunya Imam Syafi'i ini seperti kesehatan bagi manusia. Sebagaimana pentingnya kesehatan bagi manusia, maka begitulah juga Imam Syafi'i pentingnya bagi masyarakat, bagi manusia, seperti pentingnya kesehatan bagi badan kita. Berkunjung ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal, maka di malam itu di rumah Imam Ahmad bin Hanbal, maka disuguhkanlah makanan-makanan yang enak-enak, makanan yang bermacam-macam untuk menghormati gurunya. Begitulah mereka menghormat gurunya luar biasa. Itu tandanya daripada murid yang betul-betul ta'aluk dan mahabbah, cinta dan husnudzon, punya sangkaan yang kuat kepada guru. Dan dengan itu seorang murid banyak yang berhasil mendapatkan ilmu dan sukses menjadi ulama. Kalau murid kurang cinta kepada guru, kurang ta'aluk, kurang husnudzon, kurang baik sangka kepada gurunya, kurang adab kepada gurunya, biasanya walaupun ilmunya luar biasa, hafal ini hafal itu, tapi tidak barokah biasanya. Sab'in minal ilm, katanya Habib Ali bin Hasan Al-Attas, 70% daripada ilmu itu didapatkan karena dasar husnudzon murid kepada guru, kuatnya adabnya murid kepada gurunya. Bagaimana di sini Imam Ahmad bin Hanbal menghormati Imam Syafi'i, dikeluarkan hidangan bermacam-macam, disiapkan kamar tempat tidurnya, Dan Imam Syafi'i ketika itu makan dengan makan yang banyak. Makan dengan makan yang lahap. Makan semuanya sampai kenyang. Kemudian setelah sholat isya selesai, Imam Syafi'i sepanjang malam tidak sekalipun melaksanakan sholat sampai subuh. Dan ini semuanya diperhatikan oleh putrinya Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di dalam rumah itu. Imam Ahmad bin Hanbal ini ditanya oleh putrinya, kamu ini mengherankan, kamu mengagungkan, memuji luar biasa kepada gurumu Imam Syafi'i. Padahal yang aku lihat biasa-biasa aja. Imam Syafi'i ini biasa-biasa aja yang aku lihat. Aku lihat Imam Syafi'i makannya ya banyak seperti normalnya orang. Bukan luar biasa makan hanya sedikit. Makan macam-macam yang dimakan. Kemudian sepanjang malam pun tidak ada sholatnya, tidak ada tahajudnya, tidak ada sholat qiyamul lailnya. Bahkan sholat subuhnya tidak pakai wudu lagi. Tahu-tahu sholat subuh aja. Maka pagi hari Imam Syafi'i pamit. Dan kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menyempatkan diri bertanya tentang apa yang sudah dilakukan oleh Imam Syafi'i. Tanya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, kamu tahu kenapa aku makan dengan lahap, makan dengan banyak? Demi Allah, aku bukan makan untuk kenyang. Bukan aku makan untuk karena aku nafsu. Aku makan li'atadawi, aku sakit. Aku makan niatku untuk mencari obat. Dan ketahuilah, bahasanya makanmu, makananmu adalah makanan yang halal. Dan kamu adalah orang yang dermawan. Wa ta'amul karim dawa. Dan makanan orang yang dermawan itu bisa menjadi obat. Jadi kalau kita berkunjung ke rumah seseorang yang dermawan, khair, baik, apalagi orang soleh seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dan makanannya makanan yang halal, kita makan banyak itu. Niatnya bukan karena nafsu untuk makan berlebihan, niatnya supaya jadi obat buat badan kita. Imamul Haddad mengatakan, to'amu madadu nafsi to'amina. Rahasia kami ada di makanan kami. Siapa yang ingin barokah ini? Makanan-makanan kami adalah makanan yang barokah. Nah, dengan niat tabarukan, dengan niat tasafi, katanya Imam Syafi'i. Aku bukan seperti biasa itu, aku makan banyak. Dan tahukah kamu kenapa aku tidak sholat tahajud sepanjang malam? Karena aku diberikan oleh Allah keistimewaan bisa melihat Al-Quran dan Sunnah. Dan dengan itu aku bisa mengambil kesimpulan hukum daripada mazhabku dengan banyak masalah yang bisa aku pecahkan. Sekian-sekian masalah aku bisa pecahkan hukumnya sepanjang malam itu. Hanya satu malam. Yang dengan itu aku bisa memberikan manfaat kepada banyak orang Islam. Bahkan manfaatnya sampai sekarang kita mengambil manfaat daripada ilmunya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Jadi sepanjang malam istinbat daripada hukum-hukum. Dan kenapa aku tidak wuduk dulu ketika sholat subuh? Demi Allah, mataku tidak pernah merem sepanjang malam tersebut. Hingga aku perlu untuk melaksanakan sholat subuh dengan wuduk lagi. Ini yang dikatakan baru putri daripada Imam Ahmad bin Hanbal paham dan tetap kagum kepada Imam Syafi'i. Ternyata ada hal-hal yang membuat Imam Syafi'i itu zahirnya biasa, tapi ternyata niat beliau sangat sangat luar biasa, sangat istimewa. Nah, bagaimana di sini kita katakan, tidak sebenarnya tidak harus kita wuduk, tapi kita dianjurkan kalau memang mudah bagi kita untuk wuduk dulu setiap kali kita batal. Mau sholat fardu, tidak harus batal. Mau sholat fardu kita tidak batal, kita tidak diwajibkan untuk wuduk, tapi dianjurkan untuk wuduk, katanya Imam Imamul Haddad dalam kitab yang kita baca. Kita tahu termasuk yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, beliau Lailatul Isra wal Mi'raj bercerita apa aja yang beliau ketahui, apa aja yang beliau dengar, digambarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika malam Isra wal Mi'raj. Digambarkan bagaimana itu surga, bagaimana itu neraka, bagaimana kenikmatan di surga, bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala di neraka, semuanya digambarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang akan terjadi nanti, surga begini, nanti neraka begini. Ketika dalam keadaan di surga, Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar suara sandal, suara kelompen. yang tidak lain adalah miliknya Sayyidina Bilal. Bilal bin Rabah, seorang budak. Budak Habasyi, budak Afrika. Budak yang hitam. Budak yang disiksa oleh orang kafir karena dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Dipaksa untuk keluar, tapi tetap al-ahad, al-ahad. Tetap Tuhan itu hanya satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya dibeli oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dari tuannya. Dibeli oleh sama Sayyidina Abu Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah dibeli, dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian menjadi muazzinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, Sayyidina Bilal tidak bisa lagi tinggal di Madinah Al-Munawwarah. Karena selalu teringat kepada Nabi, selalu rindu kepada Nabi, tidak kuasa menahan tangisan yang keluar dengan sendirinya air mata dari kedua matanya. Sampai akhirnya pindah ke Sam dan meninggal di Sam, meninggal di Yordan. Ya, termasuk makam yang ada di Yordan daripada makam orang soleh, makam sahabat adalah makam Sayyidina Bilal bin Rabah di Yordania, di Sam. Maka di situ bagaimana Rasul SAW mendengar suara kelampan daripada Sayyidina Bilal bin Rabah di surga. Rasul tidak mengerti apa sebabnya atau amalan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Bilal. Yang jelas Rasul tahu Sayyidina Bilal ini sudah pasti akan masuk surga. Akhirnya Rasul bertanya setelah kejadian Isra Mi'raj, Rasul duduk bersama Sayyidina Bilal, bertanya kepada Bilal, bercerita, aku mendengar suara kelompokmu di surga ini. Apa sih amalan yang kamu lakukan? Ya Rasul, aku tidak punya amalan apa-apa. Tidak punya amalan istimewa, tidak banyak sedekah, tidak banyak puasa, tidak banyak juga tahajud, tidak banyak baca Quran. Tidak, pasti ada katanya. Ya mungkin aku punya kebiasaan setiap wudukku batal, pasti aku wuduk lagi dan kemudian sholat dua rakaat. Ini yang dianjurkan oleh Imam Al-Haddad tadi. Dianjurkan kalau kita bisa, kita menjaga diri kita selalu dalam keadaan bersuci. Kalau bisa. Tadi dikatakan barang siapa yang bisa menjaga dirinya selalu dalam keadaan suci, tohara, berwuduk, maka itu adalah senjata bagi musuh kita. Senjata daripada iblis, senjata daripada setan yang selalu menggoda kita. Artinya apa? Insya Allah setan akan menjauh daripada kita. Insya Allah setan tidak menggoda kita kalau kita dalam keadaan wuduk. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa, ya Musa, tawadda. Wahai Musa, tawadda. Wahai Musa, wuduklah. Fa in asabaka shay'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nusak. Wahai Musa, kalau engkau keluar rumah kemudian terjadi sesuatu yang buruk kepadamu, terjadi kecelakaan, terjadi kecopetan dan lain sebagainya, gangguan dan lain sebagainya, fala talumanna illa nafsak. Jangan kamu salahkan kecuali dirimu sendiri. Berarti artinya kalau kamu wudu ketika keluar rumah, berarti kamu akan terjaga dari keburukan. Kamu terjaga dari kepada hal-hal yang tidak kamu inginkan. Ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya wudu itu bukan hanya ada pada umat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti umat terdahulu pun juga ada wudunya. Nabi Musa ternyata wudu. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu waktu berwuduk dan selesai wuduk Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadza wudu'i wa wudu'ul anbiya min qabli." Ini wuduku dan ini adalah cara wuduknya nabi-nabi sebelumku. Berarti menunjukkan bahwasanya mereka para nabi pun juga wuduk. Sebagaimana mereka itu juga sholat. Bedanya kalau kita kan ada yang namanya sholat subuh, duhur, maghrib, isya. Tapi kalau mereka tidak terkumpul lima waktu ini dalam satu hari, tidak. Ada yang umat-umat terdahulu ada sholat duhurnya aja. Sebagian umat yang lain ada sholat asarnya aja. Tapi umat Nabi Muhammad dikumpulkan lima sholat lima waktu ini. Dan mereka juga melaksanakan wuduk sebelum sholat. Bedanya kalau kita tidak punya wuduk dan kita mau wuduk tidak ada air, maka kita bisa ganti dengan tayamum. Kalau umat terdahulu mereka mau wuduk tidak ada air, tidak bisa diganti dengan tayamum. Terus gimana? Mereka tidak sholat. Sampai kapan? Sampai mendapatkan air. Nanti kalau sudah mendapatkan air, mereka wuduk, kemudian diqadha itu sholatnya. Nah, jadi bedanya seperti itu. Nah, bedanya lagi mereka tidak disunahkan untuk italatul hurra wa tahjil. Mereka ketika umat-umat terdahulu ketika berwuduk tidak sampai membasuh tangan lebih daripada sikut. Tidak sampai membasuh wajah lebih daripada batas wajah yang wajib dibasuh. Tidak sampai membasuh kaki tidak lebih daripada kedua mata kaki. Itu aja. Kalau kita kan dianjurkan. Kita dianjurkan membasuh wajah dilebihkan. Telinga dibasuh, bawah dagu basuh, padahal wajib. Sebagian kepala dibasuh, dianjurkan. Ketika membasuh tangan sampai sikut. Tapi dianjurkan lebih, sampai terus. Sampai ujung tangan kita dianjurkan untuk membasuhnya. Kemudian juga membasuh kaki, yang wajib hanya sampai mata kaki. Tapi dianjurkan terus ke atas. Kalau bisa malah sampai lutut. Nah, itu bedanya. Sehingga Rasulullah SAW ketika suatu waktu berziarah ke pemakaman bagi, Rasul mengucapkan salam, assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Assalamualaikum, semoga keselamatan kalian dapatkan wahai penduduk alam barzah di Baki. Dara qaumil mu'minin, yang tidak lain mereka adalah orang-orang mukmin semuanya. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian semuanya. Kita-kita pun juga sekarang akan menyusul orang-orang yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Kita akan bergabung lagi dengan mereka nantinya. Berkumpul lagi dengan penghuni alam barzah. Kemudian di situ Rasulullah SAW mengatakan, Waditu an nalqa ikhwanana. Kami ingin bertemu saudara-saudara kami. Di situ ada sahabat-sahabat juga ingin berziarah kubur. Sehingga sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Ya Rasulullah, bukankah kami-kami ini saudara-saudaramu? Kamu bilang ingin bertemu, rindu. Rindu dan ingin bertemu itu kan bagi seseorang yang tidak ketemu, tidak ada di hadapannya. Aku rindu ya sama fulan. Kenapa? Fulan tidak ada di hadapannya. Kalau selalu bersamanya, ya namanya bukan rindu. Selalu sepanjang hari berduaan, aku rindu denganmu, enggak. Bukan rindu, berdua. Ketika seseorang ditanya daripada solihin, apakah kamu rindu kepada Allah? Beliau menjawab, aku tidak pernah rindu kepada Allah. Loh, aku enggak rindu kepada Allah, karena Allah ada selalu bersamaku. Nah, rindu kepada seseorang yang tidak. Sehingga sahabat bertanya, loh, kami kan hadir semuanya. Bersamamu ya Rasulullah, kok masih rindu kepada kami? Maka Rasul mengatakan, antum ashabi. Kalian semuanya bukan saudara-saudaraku. Kalian semuanya sahabat-sahabatku. Terus siapa saudara-saudaramu ya Rasulullah? Ikhwani alladzina ya'tuna min ba'di. Walam talqani au kama qal. Saudara-saudaraku adalah yang datang setelah aku. Yang mereka tidak pernah melihatku. Jadi umat Nabi Muhammad seperti kita-kita ini datangnya ke dunia ini setelah zamannya Rasul. Tapi kita dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang rindu ketemu berjumpa dengan kita. Kita masa enggak ada rindu berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kepingin katanya Rasul, aku rindu dengan saudara-saudaraku, umatku itu yang belum muncul di dunia ini yang akan datang setelah zamanku. Maka sahabat pun tanya, ya Rasulullah, kaifa ta'rifu ummataka yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, bagaimana kamu nantinya di hari kiamat kamu mengetahui bahwasanya mereka adalah umatmu? Dari mana kamu tahu? Maka Rasul mengatakan, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Ketahuilah bahwasanya umatku nantinya datang di hari kiamat dengan membawa cahaya, yang cahaya itu tidak lain adalah cahaya air wuduk mereka di dunia. Kita membasuh wajah ini, nanti jadi cahaya wajah kita. Kita membasuh tangan ketika wuduk, tangan kita jadi cahaya. Nah, kita tahu ini umat Nabi Muhammad atau tidak, hurran muhajjalin. Kalau umatnya Nabi Muhammad, cahaya tangannya lebih. Cahaya kakinya lebih dari mata kaki. Cahaya tangan lebih dari siku. Cahaya wajah lebih hanya batas wajah. Lebih dari itu. Oh berarti ini umat. Oh ini cahayanya banyak. Berarti ini umatku. Itu tandanya. Makanya Rasul mengatakan, manisato aminkum an yutila hurratahu falyaf'al. Maka di antara kalian kalau bisa ketika wuduk membasuh lebih banyak daripada batas wajib, ketika membasuh wajah atau tangan atau kaki, maka lakukan kalau memang bisa membasuh lebih daripada yang wajib. Karena itu akan menjadi cahaya dan akan menjadi tanda daripada umat itu. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, wa ana bersabda, wa ana faratuhum alal ghab. Rasul juga bersabda dalam riwayat yang lain, wa ana faratuhum alal ghab. Dan ketika itu aku akan menunggu mereka. Umatnya Nabi Muhammad ditunggu. Di mana ditunggu? Alal ghab, di Telaga Kautsar. Rasul siap dengan timbanya, dengan gelasnya untuk memberi minum kepada umatnya dari Telaga Kautsar. Ditunggu oleh Rasulullah SAW. Semoga kita di saat itu dapat nikmat dari Allah SWT meminum Telaga Kautsar dari tangan Nabi Muhammad SAW yang mulia. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi di sini Imam menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk selalu dalam keadaan wudhu. Kalau memungkinkan, itu adalah silahul mukmin, senjata bagi mukmin. Apalagi wuduk sendiri fadilahnya luar biasa. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain mengatakan, ana adullukum ala ma yamhullahu bil khasaya wa yarfa bihi darajat. Tidaklah kamu ingin aku beritahu sesuatu yang jika kamu lakukan sesuatu tersebut, yarfa darajat wa yamhul khasaya, bisa meninggikan dan menaikkan derajat-derajatmu dan bisa mengampuni dosa-dosamu. Qalu bala ya Rasulullah. Sahabat langsung mengatakan, mau ya Rasulullah, beritahu aku amalan apa itu yang bisa mengampuni dosa dan bisa meninggikan derajat. Rasul mengatakan ada tiga amalan. Pertama, isbahul wudu alal makari. Ini isbah ihsan, memperbaiki wudu alal makari di saat kita tidak suka dengan air di saat itu, tapi tetap kita memperbagus wudu kita. Ya. Apa arti memperbagus? Kita amalkan rukun-rukunnya, kita amalkan juga sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya. Ada sunnah banyak, manmadha istinsa kumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung, bersiwak ketika itu, membasuh kedua telapak tangan sebelum kita membasuh wajah, dan membasuhnya tiga kali, dan terus sampai sunnah-sunnah yang lain kita lakukan, berarti kita memperbagus wudu. Maka barang siapa man ahsana wudu ahsana sholat. Kalau seseorang bisa memperbagus wudunya, maka insya Allah dia akan bisa memperbagus sholatnya. Berarti mafhumnya kebalikannya, kalau dia tidak bagus wudunya, berarti dia tidak bisa memperbagus sholatnya. Bisa jadi kalau kita tidak bisa bagus sholatnya, tidak khusyuk sholatnya, karena wudu kita belum bagus. Kalau sudah bagus wudunya, bagus, bisa kita dapatkan sholat yang sempurna. Itu ada kaitannya di situ. Waman ahsana sholat, ahsanallahu umur dini wa dunya. Kalau seseorang bisa memperbagus sholatnya, sholat dengan khusyuk, dengan hadirnya hati, dengan adab, jangan takut, Allah akan menjamin semua urusannya selesai. Baik urusan dunianya ataupun urusan akhiratnya. Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dikatakan di sini isbahul wudu, memperbagus wudu. Alal makari, di saat kita tidak suka untuk wudu saat itu. Kadang-kadang subuh-subuh, tahajud, apalagi dingin-dingin. Kita mau sentuhan sama air kan dingin. Tapi walaupun demikian, kita tetap tidak meninggalkan sunnah-sunnah yang ada ketika wudu. Dan kedua, kasratul khutha ilal masajid. Isbahul wudu alal makari. Wakaswatul huto ilan masajid, yani banyak melangkah untuk pergi ke masjid. Setiap langkah ibadah, setiap langkah dicatat ibadah. Jadi bertambah jauh rumah seseorang dari masjid, untuk datang ke masjid itu lebih banyak pahalanya daripada yang dekat masjid rumahnya. Oleh karena itu ada sekelompok daripada sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari kabilah Bani Salimah, yang mana mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami adalah orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid. Kami ingin pindah yang dekat dengan masjid, ingin membeli rumah dekat dengan masjid. Apa katanya Rasulullah SAW? Diyarakum. Ini tetap rumah kamu, jangan kamu pindah. Tuktab asharukum. Maka setiap langkah akan dicatat sebagai pahala. Ini tidak perlu pindah. Kamu jauh rumahnya, tapi kamu akan dapatkan pahala yang banyak. Setiap langkah pahala, setiap langkah pahala. Ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, yang bisa meninggikan derajat dan bisa mengampuni dosa. Dan yang terakhir, yang amalan yang yang mendapatkan faedah tersebut adalah intidaru shalah ba'da shalah. Kita sabar menunggu qomat, sabar menunggu salat, itu adalah dianggap sebagai salat. Kadang-kadang kita nunggu sampai qomat, atau dari maghrib kita nunggu sampai isya, kita sebelum duhur sudah masuk ke masjid duluan, sebelum waktunya kita masuk masjid duluan, kita tunggu. Selama kita menunggu, selama itu juga kita dalam ibadah salat. Jadi kita dianggap mendapat pahala salat. Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, rawahu Muslim. Fi riwayah salah sama rot. Maka dzalikumur ribat, jadikan itu sebagai tali. Artinya apa? Pegangi amalan, tiga amalan tersebut. Pegangi tiga amalan tersebut. Wuduk walaupun dalam keadaan dingin sekalipun. Kemudian kaswatul huto ila masjid, yang kita perbanyak untuk melangkah ke masjid. Dan ketiga adalah yang ketiga tadi, intidaru sholah ba'da sholah. Kita sabar menunggu sholat. Ya, karena di waktu kita menunggu sholat, itu adalah dianggap sebagai ibadah, sebagai sholat. Dan semoga kita diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala taufik dan hidayah untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengamalkan ilmu kita, dan semoga apa yang kita ucapkan manfaat bagi kita, dan manfaat di dunia, dan manfaat di akhirat bagi orang tua kita, orang-orang yang kita cintai. Dan semoga kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan husnul khatimah indal maut. Ala hadinya kunya salih jami'a li khairatina wa irawi ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.